Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ambil hadis Miqdam ibn Abi Ma'dikari radhiyallahu ta'ala tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam ketika seorang hamba mencintai saudaranya untuk dia mengkhabarkan, memberitahu kepada saudaranya tersebut bahwasannya dia mencintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk adab yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang memiliki banyak faedah dan manfaat yang bisa melanggengkan ukhuwah, persaudaraan sesama kaum muslimin, kaum mukminin di antara mereka semua. Sekarang kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala, li'anna ifsha' as-salam sababul mahabbah. Setelah beliau membawakan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyebarkan salam, ifsya'us salam, menyebarkan salam. Bahwasanya menyebarkan salam tersebut adalah sababul mahabbah, sebab untuk adanya rasa cinta di antara kaum muslimin, al-mahabbah fillahi ta'ala. Ai idza taqal muslimani fal yusallim ahaduhuma 'alal akhar bi tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya adalah apabila kedua orang muslim keduanya saling bertemu, maka hendaknya salah satu dari keduanya memulai mengucapkan salam kepada yang lainnya dengan sambutan Islam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan salam yang lebih lengkap. Wa yaruddul muslim alaihi bitahiyatil islami misliha au a'zam minha. Dan bagi muslim yang lainnya yang telah diucapkan salam kepadanya, maka dia harus menjawab ucapan salam tersebut dengan sambutan Islam yang semisalnya atau yang lebih bagus atau yang lebih lengkap darinya. Assalamualaikum dijawab dengan yang semisalnya, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan lebih lengkap. Qala fa ifsha'us salami min sifati ahli al-iman wa min a'mali ahli al-jannah wa min asbabil mahabbati fillahi tabaraka wa ta'ala. Karena menyebarkan salam itu termasuk dari sifat-sifatnya kaum mukminin, ahlul iman, orang yang memiliki keimanan di dalam hati mereka. Di antara ciri-ciri dan sifat mereka adalah saling menyebarkan salam. Demikian pula menyebarkan salam termasuk dari amalan penduduk surga, min asbabil mahabbah. Demikian pula di antara keutamaan menyebarkan salam itu merupakan sebab-sebab yang bisa menimbulkan rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala di antara kaum mukminin. Masya Allah, faedah yang sangat banyak dan sangat mulia ketika seorang mau menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Qala faida ahbabta syakhsan lidini wa syidkihi wa amanatih wa husni adabih fa akhbirhu annaka tuhibbuh ay kullahu wallahi inni la uhibbuka ya fulan. Maka apabila engkau mencintai seseorang karena agamanya, kejujurannya, demikian pula amanah yang ada pada dirinya, karena bagus adabnya, baik akhlaknya, maka kabarkanlah, beritahukanlah kepadanya bahwasannya engkau mencintainya. Ai, katakanlah kepadanya, wallahi inni la uhibbuka ya fulan, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala, wahai fulan atau wahai saudaraku. Qala wa qad qalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li katsirin min ashabihi, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah mengucapkan ucapan yang demikian, ucapan tadi, kepada banyak dari kalangan sahabat-sahabat beliau. Faqala li Mu'adz, ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk, fala tad'u dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Contohnya adalah apa yang pernah beliau katakan kepada sahabat yang mulia, ulama dari kalangan para sahabat, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintai dirimu, maka janganlah sekali-kali engkau meninggalkan untuk mengucapkan doa di akhir salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nabi alaihi salatu wassalam sebelum memberikan nasihat, sebelum menyampaikan tazkir, peringatan, menghabarkan tentang rasa cintanya beliau alaihi salatu wassalam kepada saudaranya. Di antara tujuannya apa? Supaya nasihat itu lebih mengena, supaya peringatan itu lebih bisa diterima oleh saudaranya, karena ternyata nasihat itu betul-betul tulus, dan peringatan itu betul-betul diharapkan kepadanya adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala la tada' wassahu fahiya wasiyatun lil mu'minin. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam di sini, la tada' adalah sebuah wasiat kepada beliau, yang mana ini hakikatnya adalah wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam secara umum kepada kaum mukminin seluruhnya, kepada umat beliau alaihi salatu wassalam, ummatul Islam. Qala man ahabba akhahu fillahi falyaqul lahu, ya fulan inni uhibbuka fillah. Maka barang siapa yang dia mencintai saudaranya karena Allah, hendaknya dia mengucapkan kepadanya, wahai fulan, inni, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda dhalika tazdadul mawaddatu fil qulub wa yahsulu tabadulud du'a yad'ul akhu li akhihi bi dhahril qaib. Dan diantara faedah yang bisa didapatkan ketika seorang memberitahu kepada saudaranya, mengkhabarkan kepada temannya bahwasannya dia mencintainya karena Allah, adalah tazdadul mawaddah fil qulub, itu bisa menambah kecintaan di dalam hati. Wa yahsulu tabadulud du'a, dan juga akan terhasilkan dengannya saling mendoakan di dalam kebaikan, saling mendoakan di dalam kebaikan, karena sudah saling mencintai. Otomatis ketika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kepada saudaranya, saudaraku butuh untuk didoakan, aku akan mendoakan kebaikan untuk dirinya, supaya dirinya dimudahkan urusannya, supaya dia mendapatkan hidayah dan taufik, supaya dia tetap istiqomah, dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Yad'ul akhu li akhihi bi dhahril ghaib. Seorang saudara akan mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya. Bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dari saudaranya. Qala wa qad warada fi fadli dzalik qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dali akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimitsli dzalik. Dan di dalam permasalahan mendoakan saudara sama muslim dengan kebaikan tanpa sepengetahuannya, maka ini terdapat keutamaan yang khusus, fadilah yang secara khusus disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Nabi bersabda, "Man da'a li akhihi," barang siapa yang dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, "bi dhahril ghaib," tanpa sepengetahuannya, "qalal malakul muwakkalu bihi," maka malaikat yang telah diutus kepadanya akan mengucapkan amin. "Walaka bimisli dalik," amin, semoga Allah Ta'ala mengabulkan doamu dan semoga engkau juga mendapatkan dengan apa yang semisal apa yang kau minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut. Ini keutamanya saling mencintai satu seorang muslim dengan yang lainnya, kemudian saling mendoakan di dalam kebaikan, dan di dalam doa yang dipanjatkan tersebut ternyata di sana ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengaminkan doanya, untuk mendoakan juga kebaikan untuk dirinya. Walaka bimisli dzalik. Qala ammanal malaku ala du'aika wa anta tad'u li akhika wa huwa gha'ibun la yasma'uka wa la yarak. Tad'u lahu bil maghfirati war rahmah. Tad'u lahu bit tawfiqi was sadad. Tad'u lahu liyanala khairai ad-dunya wal akhirah. Wal malaku yaqulu amin. Walaka bimisli dzalik. Maksudnya adalah malaikat akan mengaminkan doamu, dan anta tad'u li akhik, engkau yang sedang berdoa untuk saudaramu di dalam doa kebaikan dalam keadaan dia ghaib, dia tidak ada, dia tidak di sampingmu, dia tidak mendengar doamu, dia juga tidak sedang melihat bahwasannya engkau lagi berdoa, engkau mendoakan kebaikannya dengan memintakan ampun dan rahmat kepadanya, engkau memintakan kepadanya taufik dan hidayah, engkau juga mendoakan kebaikan supaya dia mendapatkan kebaikan dunia maupun di akhirat, maka malaikatlah yang akan mengaminkannya. Semoga Allah mengabulkan doamu, dan engkau juga semoga mendapatkan semisal apa yang telah engkau minta. Qala fayadhfaru hadad da'i bi aktsari mimma dhafara akhuhu alladhi da'a lahu. Maka apa keuntungan yang dia dapatkan ketika dia mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya padahal saudaranya tidak tahu, tidak mendengar. Qala fayadhfar, maka orang yang berdoa ini dia akan mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang lebih banyak daripada keuntungan yang ada pada saudaranya yang sedang dia doakan. Saudaranya mendapatkan keuntungan karena walhamdulillah sudah didoakan kebaikan oleh temannya. Tapi yang berdoa ini dia lebih-lebih lagi mendapatkan keutamaan yang banyak. لِأَنَّ الْمَلَكَ دَعَوْتَهُ مُسْتَعْوَتُهُ مُسْتَجَابَهُ وَقَدْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ لَكَ وَلِمَنْ دَعَوْتَ لَهُ فَهَذَا آدَابٌ سَامِيَةٌ. Karena sesungguhnya malaikat itu doanya itu adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengaminkan doamu? Malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau berdoa, yang mengaminkan adalah malaikat. Malaikat mengaminkan doamu dan doa kebaikan yang telah engkau panjatkan untuk saudaramu. Qala fa hadhihi adabun samiyah yambagi lil muslimina wal muslimat ayahrisu ala ta'allumiha wa tatbikiha tatbikan amalian mahabbatan fillahi ukhuwatan fillah ikhbarul muhibbi liman yuhibbuhu fillahi azza wa jal. Maka inilah termasuk dari adab yang luhur, adab yang tinggi, yang seyogyanya bagi kaum muslimin seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan, supaya mereka bersemangat mempelajarinya dan mempraktekannya dengan praktek secara amalan yang didasari rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Muhib, orang yang mencintai, mengkhabarkan kepada yang dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan siapa saja yang hendaknya melakukan itu semua. Qala sawa'un rijalan aw nisa'an. An-nisa'u ma'an nisa' war-rijalu ma'ar rijal war-rajulu ma'a maharimih jaizun ayyakula zalika ma'a maharimihi ka'ummihi wa zawjatih wa banatihi wa ukhtih wa ammatihi wa khalatih la haraja bal masyru'. Kaum muslimin di sini adalah umum secara keseluruhan, baik itu laki-laki maupun perempuan, yaitu maksudnya adalah kaum mukminin, kaum muslimat, yang perempuan bersama perempuan, yang laki-laki bersama laki-lakinya, naam, atau seorang laki-laki bersama mahram-mahramnya. Boleh dia mengatakan kepada mahramnya seperti ibunya, istrinya, anak perempuannya, naam, ukhtih, saudarinya, bibiknya dari pihak ayah atau bibiknya dari pihak ibu, itu tidak mengapa untuk dia mengucapkan yang demikian. Wallahi inni uhibbuki fillah bal masyru, bahkan ini apa, disyariatkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Akan tapi yang perlu diingat pula, lakin la yakulu limra'atin ajnabiyatin abadan huwa yuhibbuha mahabbatan fillahi azza wa jal la yukhatibuha bidhalik. Akan tapi tidak diperbolehkan, haram hukumnya, untuk seorang laki-laki mengatakan ucapan yang seperti itu kepada nam wanita ajnabiyah, wanita asing yang bukan mahramnya. Inilah yaqulu dzalik abadan, selama-lamanya jangan sampai dia mengucapkan yang seperti itu. Nam, dia mencintainya dengan rasa cinta di atas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini tidak selayaknya dilakukan. La yukhatibuha bidzalik, ini tidak apa, tidak boleh. Nam, kalau laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya dan sebaliknya. Kemudian qala fahadihil adab adabun karimah hasalaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam liyantaqila biha an-nasu min halin ila hal min halil jafa'i wa adamil mubalah wa iradi ba'dihim an ba'd ila halil mawaddati wal mahabbati shadiqah allati tusmiru shafa'al qulub shafa'as suduri wan nufus. Maka adab ini yang termasuk dari adab-adab yang mulia yang didorong oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukannya, yang diberikan semangat oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengamalkannya, tujuannya adalah supaya manusia itu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu kondisi kepada kondisi yang lain yang lebih baik, yaitu supaya mereka berpindah dari enam keadaan yang kaku, yang keras, tidak punya kepedulian, saling berpaling sebagian mereka dengan sebagian yang lain, supaya mereka bisa saling mencintai, menyayangi dengan kecintaan yang jujur, yang ini bisa membuahkan bersihnya hati dan bersihnya dada dan juga jiwa seorang mukmin. Kemudian qala wa makana min khilafat yajibu an tu'alaj biwasitatil muslihin wa biwasitatil syara' wa biwasitati ahlil ihsan wala yajuzut tahajur wat taqatu' wat tabaz wat tanabuz yamurrul insan min indi akhih la yusallim alaih. Adapun apabila di sana ada khilafat, sedikit perselisihan, pertikaian, maka ini wajib untuk dibenahi, wajib untuk diperbaiki, untuk segera diobati dengan perantara orang-orang yang bisa melakukan islah, melakukan perdamaian dengan perantara syariat Islam yang ada dan perantara ahlul ihsan, orang-orang yang bisa berbuat kebaikan. Karena tidak boleh di sana adanya tahajur, taqatu, tanabun, saling menghajar, saling memutus tali silaturahmi, atau saling membelakangi satu dengan yang lainnya, ketika seorang melewati saudaranya tidak mau mengucapkan salam. Hadzal jafa'u la yasluhu bainal muslimin wala fi mujtama'atil muslimin. Maka sikap kaku dan keras yang seperti ini tidak selayaknya ada di antara kaum muslimin dan juga tidak sepantasnya ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Kemudian beliau terakhir menasihatkan, qala fa'al jami' taqwallahi wa tatbiqi ta'limatin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa khairun min ilmil ummah fi amri diniha wa dunyaha alaihi salatu wassalam wallahu a'lam. Maka wajib atas seluruhnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempraktekkan pelajaran atau faedah dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena sungguhnya di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kebaikan bagi umatul Islam seluruhnya, baik perkara dunia mereka maupun perkara dunia mereka alaihi salatu wassalam. Ini faedah yang disebutkan oleh Malif rahimahullahu taala atau Asyarih rahimahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.